Jawabannya Bapak Pak. Baca Al-Fatihah kullu qabilatin laha junah min al-jaysh. Bahkan di saat perang sekalipun masing-masing kabilah muslimin pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka punya unggul-unggul yang berbeda-beda masing-masing. Unggul-unggul sendiri-sendiri. Bukan seragam semuanya. Bendera hitam tidak. Masing-masing kabilah punya unggul-unggul sendiri. Untuk dikenal bahwasanya ini adalah kabilah fulan, yang di sana kabilah ala, di sana lagi ada kabilah yang lain, kabilah-kabilah muslimin. Sehingga mereka semakin giat dan semangat dalam berjihad untuk menampakkan tidak mau ketinggalan dengan kabilah-kabilah yang lain. Berlomba-lomba dalam kebaikan pada perkara tersebut, bukan untuk kemudian tasbih kepada kabilah lain, bukan. Atau untuk kemudian loyalitas kepada satu kabilah ini, loyalitas tetap kepada Islam. Kenapa yang demikian masing-masing tetap ya, ada unggulnya sendiri-sendiri? Liyakuna dzalika ada alis di hati, supaya demikian itu lebih menuntut kepada kesungguhan mereka. Wa jihad ini tidak ada illa jalla jalal, dan lebih semangat dalam berjihad melawan musuh, insyaAllah jalla jalal. Meskipun semuanya berjihad karena Allah SWT, tapi bisa melihat semangat dari kabilah yang lain, unggulnya kabilah fulan seperti itu di medan sudah ada di depan, maka yang itu terlangsung untuk kemudian bertindak, termotivasi. Bahkan di saat kondisi yang gawat, pasukan musuh yang sangat besar merangsek terus maju sehingga pasukan kaum muslimin tetap besar. Sebagian mereka ada yang menggali di tempat dia berdiri, kemudian unggul-unggulnya itu ditancapkan di situ supaya dia tidak mengenalnya, walaupun lawan begitu sangat dahsyat, tapi dia unggul di situ. Ini akan menampakkan ya, apa kepahlawanan dan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa akan membawa kepada terkompanya semangat mujahidin yang lainnya, muslimin yang lainnya. Jangan. Wala perlu ditarik, dan ini semua yang sama kali ditarik. Adapun mereka semuanya konsisten terhadap Islam, semuanya tunduk dan patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana sama-sama dengan Rasulullah masih hidup. Dan dia telah meninggal dunia, mereka tetap konsisten dengan sunnah-sunnah beliau, bukan kemudian mengandalkan daripada kelompok dan golongannya atau kabilahnya atau sukunya. Baiklah, nanti rasulah ditarif falahal ditarif. Adapun kalau memang demikian kondisinya, sebutan-sebutan tersebut hanya sekedar untuk identitas, tidak mengapa dalam hal identitas. Ada pengelasan di mana, misalnya ini, kelas itu tidak ada masalah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Hatta misalnya katakanlah karena banyaknya siswa, dia pengelasan dari kelas 1 ini ada A, B, C, D, tidak ada masalah. Ataupun A, B, C, D itu diganti dengan nama-nama tertentu sebagai identitas. Mereka berlomba dalam kebaikan, pasti di kelompok. Maka yang seperti ini tidak masalah. Kalaupun kemudian mereka punya sesuatu, misal ya identitas tadi itu semata untuk identitas, maka hal tersebut bersifat mubah. Seperti halnya dalam sekolah ada seragam, dalam prajuritan ketentaraan berbeda-beda seragam-seragam tentara itu, masing-masingnya hanya sekedar identitas. Bahkan baretnya saja berbeda. Ada baret A, ada baret hijau, ada baret ungu. Ungu apa ya? Menyebar. Menyebar. Menyebar. Paling menyebar. Alir. Alir. marinir itu jingga. Jingga. Soal apa? Pernah mau daftar? T. Wahala kulluhu ditarik. Kalau kau ditarik, soal kan ada nisbah hari plasma. Ingat, plasma yang kau bayar ditarik. Ada kalau kau jawab, ada aku coba dua kau bayar ditarik. Jadi semuanya boleh. Apakah penisbatan itu seperti ini, ataukah untuk nasab, ataukah kofilah, sekedar semata untuk tarif, maka Allah SWT menyatakan, kami jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkofilah-kofilah, agar kalian bisa saling kenal, untuk bisa dikenal identitas masing-masing. Tarif jinsiah misalnya, ini dari negara Indonesia, ini dari Malaysia, ini dari Brunei, ini dari Vietnam, ini dari Thailand, ini dari Filipina, dan seterusnya. Sekedar tarif. At-tarif labas. Labas sabihi biayi sifatika. Maka tarif itu tidak ada masalah sama sekali. Apapun bentuknya. Semata-mata hanya tarif. Tidak kemudian berubah kepada yang nanti akan disebutkan di sini kembali oleh Syekh. Kalau sudah bergeser dari tarif kepada ta'asub, kepada wala wal barok. Nah ini, walaupun awalnya ditarif, kalau sudah bergeser seperti ini, umumnya pun bergeser pula. Berubah-ubah. Wakadzalika idza kana binisba lima hadin madani imana yaslamin fi nafsi ala batin. Demikian pula apabila penisbatan tersebut kepada makhluk daripada makhluk-makhluk yang ada yang tidak terkandung padanya pada penamaan tersebut sesuatu kebatilan sama sekali, seperti nisbah kepada a'imma al-arba'ah, ya, penisbatan kepada a'imma al-sunnah keempat-empatnya, ini tidak ada masalah sama sekali. Kalaupun ditambah pun juga tidak ada masalah, ya, tidak terbatas pada empat. Misalnya ini adalah pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Dalam perkara ini saya mengambil madzhabnya beliau. Mabes. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Imam besar. Ini adalah madzhabnya Abdurrahman Ibnu Mahdi. Ini adalah madzhabnya Al-Fazari. Ini madzhabnya Abdullah Ibnu Mubarak. Misalnya Al-Khorasani, Al-Marwazi. Maka penisbatan-penisbatan yang tidak terkandung pada yang kebatilan abbas. Berbeda dengan kalau misal ini madhabnya Jamal bin Sofwan. Nah ini terkandung padanya kebatilan, karena Jamal bin Sofwan adalah seorang pendiri daripada madhab Jahmiyah, penuh dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Jadi yang aku nama asasan ala batil. Ini selama tidak terbangun di atas kebatilan. Kami sudah matalan di madhabil hambali. Seperti misalnya madhab hambali. Kami sudah di madhab asyafi. Ini sudah kepada madhab asyafi. Madhab al-malikiyah, madhab al-hanafiyah, madhab al-zahiriyah, wa'ahudah, dan yang misalnya. Berarti madhab akhir ditarik. Ini semua adalah madhab-madhab sekedar ditarik, semata untuk tarif. Karena di zaman musibah ilah madhab ma'ayan. Demikian pula apa yang diminta kepada madhab tertentu. Madhab tertentu yang sekali lagi madhab-madhab yang dinisbatkan kepada a'imma al-sunnah wa jamaah. Walaupun yang sekarang yang ma'ruf adalah madhab ibul arba'ah. Atau kalau ditambah dengan satu adalah dohirinya. Qal hadza pula kada jenis baila balad. Nah, kalau ini adalah balad ma'iyah kalau sekarang. Ini pula demikian dinisbatkan kepada negeri tertentu. Misalnya Al-Marwazi itu dinisbat kepada Maru, satu negeri di daerah dekat Irak sana atau dekat Irak. Al-Khorasan itu daerah Iran kalau sekarang maksudnya. Al-Basri nisbat pada Basra. Al-Kufi nisbat pada Kufah, negeri-negeri di kota orang besar Irak. Al-Iraqi. Demikian pula Kalau seperti sekarang ini imam besar di masa kita yang meninggal dunia Al-Albani, ini setiap kepada Al-Albani masuk ke negara Eropa ya katanya. Jadi bahasanya beliau itu asalnya adalah bukan bahasa Arab, bahasanya adalah bahasa Inggris asalnya Albani. Tetapi beliau seperti Arab itu ya, luar biasa. Jadi imam besar yang diakui dunia. Maka ini semuanya adalah tarif. Atau iklim, atau iklim tertentu, atau yang semisalnya, atau jin, atau jenis tertentu ini negara tertentu. Hal tadi tarif, dalam lebih luas, perkaranya luas. Artinya kalau untuk semata-mata tarif, ini tidak benar, bubar hukumnya. Kedalika turuk al-muqtalibah wa jam'iyah al-jama'ah tidak akan ada tarif. Demikian pula turuk al-muqtalibah ini maksudnya apa dan ada contoh yang turuk al-muqtalibah tarifah-tarifah yang bermacam-macam itu. Demikian pula jam'iyah, kalau jam'iyah dari yayasan-yayasan tertentu, yayasan ini, yayasan itu dengan berbagai macam bentuknya. Apapun jama'ah, jama'ah-jama'ah tertentu ini sekedar tarif jamaah pengajian ya. Kalau semata-mata untuk tarif, falas, tidak benar yang ketiga ini. Di sini ada misalnya panitia kajian Ahlus Sunnah Ngawi, Akis Ngawi, falas, misalnya. Mengadakan semacam kepanitiaan semata untuk tarif dan untuk organisasi apa namanya untuk mengorganisir untuk koordinasi ya untuk koordinasi nafas wakul matalan ala dari jamaah takdir Al-Quran yang tadi ambil contoh misalnya jamaah takdir Al-Quran yang tadi pihak ini bila Al-Quran di negeri ini yang sangat terlalu jadi apa maksudnya? Jamaah takdir Al-Quran. Kalau kita ini ada mahat-mahat takdir Al-Quran, itu juga sebab mau juga disebut jamaah tersebut dengan nama jamaah. Walau pesan ala muwala dalam muadzab, ala mantiha wa ala mantaisa kita. Dan tidak tergantung padanya sedikit pun wala wal dorok. Loyalitas dan permusuhan yang dikaitkan, yang dibangun di atas jamaah tersebut. Wadah jika anak Islam ditarif, yang demikian karena memang nama tersebut semata-mata hanya sekedar tarif, hanya sekedar identitas, laisa illa, tidak ada yang lain. Walitanti mil'ana dengan sekedar untuk koordinasi. Wala amrun sa'ilun, dan perkara ini perkara yang boleh, tidak masalah. Ya Allah Jalla wa'ala, adina bil'asma, khilaf ismil muslimin wal mu'minin. Karena Allah SWT telah mengizinkan sebutan-sebutan selain daripada sebutan muslimin dan mu'minin. Jadi ini perbedaannya dengan kita mengatakan berbagai macam sebutan-sebutan, nama-nama ya, nama yayasan ataupun nama ma'had ataupun yang semisalnya kepanitiaan-kepanitiaan dengan apa yang disebut dengan apa kelompok-kelompok yang mereka menjadikan al-wala wal-dara di atas kelompok tersebut. Dakwah mereka kepada kelompok tersebut dan tidak lagi kepada Islam. Mengajak kepada kelompoknya, kepada mamanya, kepada visi dan misinya untuk memperbanyak pengikut dan anggotanya. Dan yang semisalnya ini sudah bergeser dari yang awalnya mulanya adalah ditarik bergeser kepada sesuatu yang menjadi menjadi ta'asub, menjadi hizbi ya, bukan lagi ta'aruf tapi ta'asub. Bahkan asma inafsiha ila ta'awwala ila ta'asubin. Nah ini sekarang beliau berbicara apabila sebutan-sebutan tersebut yang asalnya awalnya hanya sekedar ta'arif tetapi kemudian bergeser ta'awwala ya, dia bergeser ila ta'asub kepada ta'asub wa mu'alat wa mu'adat ya, taksub kepada kelompok tersebut, kepada penamaan tersebut, wala oleh gorohnya pada nama tersebut. Kainna wujud ibtalha taksub wala dan wala dan wala. Maka wajib untuk membuang taksub ini dan membuang sifat loyalitas antipati yang seperti ini yang dibangun di atas hal tersebut. Warudu ila asal bidari dan kemudian kembali pada asal. Kalau misalnya awal mungkin penamaan tersebut hanya sekedar yayasan atau hanya sekedar nama satu ya lembaga yang sekedar payung hukum untuk satu nama pengajian misalnya majelis tafsir Al-Quran misalnya satu contoh saja, maka tidak ada masalah pada penamaan asal penamaan. Tapi kalau kemudian sudah menjadi seolah-olah ya harus dan ada kepada kelompoknya pada apa namanya ketika nama tersebut sebagai al-wala'ul-wara' di atas hal tersebut, kalau yang tidak pada kelompok tersebut maka dianggap telah bukan kelompoknya apa istilahnya antipati dengannya, maka yang seperti ini merupakan bentuk daripada pergeseran dari yang sebelumnya ta'rif kepada ta'assub. Maka yang seperti ini adalah masuk kepada bagian yang kedua dari penjelasan syekh, bukan bagian yang ketiga, ini bagian yang kedua yang makmum. Dan itulah hizbiyah. Walaupun katakanlah namanya adalah nama yang syar'i, nama yang syar'i sekalipun kalau bergeser daripada hal tersebut kepada ta'assub, maka telah berubah dari yang sebelumnya mubah kepada madmum. Faedah masalah apa? Atba'al madahib, atba'al madhab asyafi'i, wa atba'al madhab al-maliki, wa ta'asobu di anfuzihim dib madhab madhab akhram yang tasiru lima madhabihim karena nada mi'izai jahiliya. Ini beliau mencontohkan kalau keadaannya adalah pada madhab asal daripada tamadhub adalah mubah dari sisi penjelasan saya. Bermadhab itu tidak mengapa dan itu mubah kalau tidak dijadikan sebagai wala' wal-wala'. Pada kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu, di tempat tertentu, pada masa tertentu terjadi, betul-betul terjadi. Bermadhab itu seolah-olah menjadi satu kewajiban yang tidak bisa tidak. Dan kalau sudah mengambil satu madhab tidak boleh lagi kepada melihat, melongok madhab yang lainnya, pendapat yang lainnya. Sampai pada taraf tidak boleh menikahkan antara madhab satu dengan madhab yang lain. Ini sudah apa ini? Walau al-barok sudah sangat sempit sekali pada madhabnya. Tidak lagi walau al-barok kepada Islam dan Muslimi, tetapi kepada madhab. Ini Syafi'iyah tidak boleh nikah kepada Hanafiyah. Hanafiyah juga demikian tidak boleh menikahkan ya anak-anak perempuannya kepada madhab Malikiyah dan seterusnya. Bahkan tidak boleh sholat di belakang madhab yang berbeda. Kalau sudah jatuh kepada perkara seperti ini berarti dia telah terjatuh dalam ta'assub madmum. Ta'assub madmum. Ini dalam bermadhab. Untuk membela madhabnya, pokoknya mati-matian tidak membela madhabnya tanpa mempertimbangkan al-haq di sisi madhab yang lain. Karena apa yang bisa itu ini? Maka yang seperti ini termasuk daripada risau jadi ini. Semangat jahiliyah, nisbat jahiliyah. Yang asalnya sebelumnya mubah ya tadi disebutkan di awal bahwasanya tamadhub ini mubah. Kalau tidak tercampur padanya kebatilan tadi disebutkan oleh Syekh dalam penisbatan. Kata liqabul ma'ayat tasir bihadil asma'al mubahah law aradu an yatasirul ism. Demikian pula segala apa saja yang berkaitan dengan penyebutan-penyebutan nama yang mubah seperti lau arobu ambiental sirul ism. Kalau orang inginnya membela namanya saja, hatta salat ya. Hatta kalimat ahlu sunnah yang itu sahih, ahlu sunnah dua jamaah salat iyo. Kalau kemudian intisarnya kepada nama ya, intisarnya kepada kelompok, kepada golongan, maka masuk dalam perkara tersebut madmum. sehingga kaum muslimin anggusunati wal jamaah salafiyun itu tidak terlepas dari jamaah kaum muslimin secara umum keseluruhannya mereka, dan tidak terikat dengan satu organisasi tertentu, memang bukan organisasi, ini adalah manhaj. Sehingga dimanapun kita berada, atau berada di negeri manapun, bertemu dengan yang sesama muslimin ahlu sunnah dengan akidah dan manhaj yang benar, maka akan otomatis langsung bersaudara, berbeda dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan misal nama-nama, nah, ini bukan dari saya, dari kelompok saya, bukan jamaah saya. Nah, ini perbedaan antara ta'assub dengan ta'rif semata. Maka pada hakikatnya seluruh lembaga-lembaga kaum muslimin semuanya mereka adalah ahlussunnah wal jamaah. Al-ashl begini. Jadi ahlussunnah wal jamaah bukan satu sebutan nama yang dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu adalah satu predikat yang disematkan bagi setiap orang yang menjalankan Islam dengan benar. Siapa pun yang menjalankan Islam, menjalankan Al-Qur'an dan sunnah tiba misalnya umat gua ahlussunnah wal jamaah. Dia adalah sunnah wal jamaah. Tentu kalau sudah berada di dalam satu kelompok tertentu yang ta'assub terhadap kelompok itu, ya dia sudah otomatis keluar dari badai. Maka awamun nas pada asalnya mereka masih berada di atas fitrah. Awamun nas tidak bisa dikumpul apa. Awamnya manusia, mereka barangkali masih berada di atas madhab tersebut. Kecuali bagi orang-orang yang kemudian telah ya ditalkin dan dicoktrin dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman menyimpang, baik secara akidah, manhaj ataupun ibadah ataupun dakwah. Mereka ini keluar dari barat fitrah meskipun menyebut dirinya sebagai ahlu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wa kadzalika idza arada ahlu qabilatin ma an yantasiru li qabilatihim dit qabilatin ukhra. Demikian pula apabila satu kabilah tertentu dia hendak ya membela mati-matian kabilahnya sama-sama muslimin untuk melawan kabilah yang lain, ini kabilah muslimin, ini kabilah muslimin berbenturan semata-mata hanya karena kekabilah, maka semangat kekabilah ini adalah semangat jahiliyah. Sama seperti yang terjadi pada masa Rasul yang disitu Rasulullah langsung mengatakan abidah wal jahiliyah wa anabain al-mudikun. Apakah dengan seorang-seorang jahiliyah seperti ini sedangkan saya berada di hadapan kalian, di tengah-tengah kalian? Apalagi seperti sekarang ini, kasus yang baru saja terjadi, hanya sekedar perbedaan paslon, pilihan paslon, ya kan? Sampai mau dibentukkan masing-masingnya merasa bangga dengan jumlah yang ada pada mereka, bahwa memiliki sekian kekuatan yang di sini siap untuk menghadapinya dengan sekian kekuatan. Kalau betul-betul terjadi terbentuk dua kekuatan tersebut, kira-kira bagaimana? Muslim dengan muslim, sama muslim dengan muslim. Sekarang aparat yang kelabakan, masih yang mereka Allah yang kau wujud luar biasa, tak bisa-bisa aparat muslimin kafir-kafirkan itu, ada videonya itu kafir-kafirkan mereka, kafir-kafir saudara mereka sendiri sama muslimin. Allah mustahil, ini musibah yang besar. Masuk kepada sesuatu yang tidak jelas, masuk ke bapaknya, tidak pilihan. Masuk kepada angka 01 dan 02. Ini apa pengenalan? Kamu 01 atau 02? Sampai pada titik yang begitu sangat sudah bisa seseorang terjatuh dalam masuk, masuk dia. Sudah tidak lagi menggunakan akal sehat. Permasalahan yang besar yang merupakan asal usul di ya istimewa utama ya, itu dikorbankan hanya dengan sesuatu yang sangat-sangat tidak ada nama. Istimewa kalimat. Yang kita akan bawa berat kuatan seperti ini, kuatan dari kaum muslimin ada di negeri bersatunya mereka. Kalau tadinya mereka dan itu Allah Alam mungkin juga ada propaganda-propaganda dari pada musuh-musuh Islam yang tidak mencari keuntungan dan mengair di air keruh pada kondisi keributan ataupun kaos yang ada di negeri ini terkait dengan pemilihan presiden. Bisa saja kalau terjadi betul-betul perusuhan, maka mereka akan betul-betul sangat diuntungkan. Tolong teruskan. Nah, kita hanya bisa berdoa untuk kebaikan negeri ini, kebaikan para penguasanya, dan kebaikan para muslimin, dan supaya mereka menjadi disatukan di atas kalimat wahidah, wahidah turut kalimat. Kadzalika qulu ma yatasibila til asma. Al-Baqarah. Law aradu an yaqtulu al-ism wa an yuwalu wa yu'adu alayhi wa an yud'ifu isma al-islam aw athara islam wa iman hadha kullu min athari jahiliyah kita. Jika pula setiap daripada yang berhubungan dengan nama-nama yang baik ini kalau kemudian dibawa kepada makna intisal pembelaan terhadap sekedar nama wal awal baro, ya, wal bal muada, loyalitas dan permusuhan didasarkan pada nama tersebut untuk menamakan Islam, menamakan pengaruh Islam dan iman, maka ini semuanya adalah asal jadi dalam tindakan tersebut. Itu semua adalah sesuatu yang tentunya madmum semua. Lalaki mazakarna isyarat ila usul hadihil masail. Semoga dengan apa yang telah kami sebutkan ini tidak mencukupi sekedar isyarat kepada satu pokok masalah, pokok-pokok masalah dalam perkara-perkara ini. Bapak bayana hadihi al-usul Syekhul Islam mengutai ini, dan Syekhul Islam telah menjelaskan secara rinci perkara ini. Bapayana ha'wairuhu yang telah sedikit pula selesai Syekhul Islam tidak menjelaskan Bayar dengan nilai yang dalam kitab yang juga Islam dan Mustahil. Maka bisa dilihat, misalnya dalam kitab yang juga Islam dan Mustahil di Mukalla tapi Ashadul Jami. Ini kitab yang luar biasa. Alhamdulillah, sempat belajar kitab ini sampai selesai di tahun lalu. Kitab yang membahas tentang masalah terkhusus tasawuful kufar, hukum tasawuful kufar itu yang paling banyaknya dibahas. Masuk dalam hal ini adalah kaitannya dengan asmiat, penamaan-penamaan dan macam-macam mafhumul ikhtilaf dan sebagainya dibahas di dalam perkara tersebut. Yaitu itu usyawak di mustahim di mukhalafat yang sahih jadi awnakuhu minah kutub alati pihak mukhalafat ahlul jahiliyah wa mukhalafat ahlul jahiliyah. Apa yang misalnya daripada kitab-kitab yang ditunjukkan ulama kita yang padanya dijelaskan tentang bagaimana mengisi ahli jahiliyah, nah, tentunya kita masa jahiliyah itu juga termasuk di dalam apa yang disyaratkan di sini. Wa mukhalafat ahli jahiliyah, ahli jahiliyah, ya ini ahli nar, ya ini kufar, maksudnya. Salawatullah bi wa bikum siratal mustaqim, semoga Allah Subhanahu wa taala menempuhkan kita, kami dan juga kalian kepada jalannya yang lurus, wajah mana korek asal kesal ini dan menjadikan kita iltijab terhadap jalan asal kesal, wajah alana iman takal asal hawa dan menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang terlepas daripada nafsu, wajah manhak tiapau diwahai dan tetap bisa iltijab terhadap kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran pada ucapan dan amalan. Inna subhanahu jawabun kirim semuanya. Allah Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini selesai kitab ini, ya. Kitab daripada Bab Islam dari yang disalah oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Adapun yang berikutnya ini nanti adalah ta'liq daripada Syekh Ibn Baz. Berikutnya ini sudah tidak lagi merupakan salah daripada Syekh Saleh Al-Syekh. Salah dia akan sampai di sini. Masih ada pembahasan berikutnya, tetapi ini adalah ta'liq dari berasal dari bahasa. Baik. Nah, tapi launa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.